Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hasiba, ucapan Ibn Jurum rahimahullah, hasiba hasibtu amran sadiqan fa'idha huwa kadhib. Aku mengira Amr adalah seorang yang jujur, ternyata dia adalah seorang yang pendusta. Hasiba akhwat dana bermakna juga dana, mengira, menyangka. Hasibtu fi'il fa'il, fi'il fa'il, hasiba fi'il madi mabiyun as-sukun litisalihi bidamir raf' al-mutaharrik wa huwa fi mahli raf'in fa'il. Amran mafuluha al-awwal mansubun biha wa lam tanasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sadiqan mafuluha thani mansubun biha wa lam tanasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Qala khiltu, khala juga sama bermakna dhanna. Bimana dhanna? Wasuha khala. Awadaruha ya khalu. Ma'naha dharantu. قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من حريقة فإن خالها تحفر الناس تعدمي. Ini satu syawahid juga di Tufatusaniyah. Mahma termasuk ada tu syarat menjelaskan dua fi'il. Takun ini fi'il syaratnya, tu'lami jauh syaratnya. Tapi di sini yang ingin beliau sebutkan adalah syahidnya khala bermakna dhanna. Wa mahma takun min inda imri'in min khaliqatin, ya, walau bagaimanapun ada satu seorang dari satu perangai, wa in khadaha, kalau dia menyangka perangai tersebut tahfalan nas, ya, tersembunyi atas manusia, tu'lami, mesti akan diketahui. Wa in khadaha ini wa in dhannaha tahfalan nasi tu'lami. Khalaha bimakna dhannaha. Idzan khiltu bimakna dhanantu. Taqulu khiltu at-tilmidha fahiman, yakni dhanantu at-tilmidha fahiman, ya, aku mengira tilmid itu adalah seorang yang paham. Khiltu fil wafa'il, khala fil madi mabniyun ala sukun itisalihi bidami rafa' al-mutharrik wa huwa yansubu fa'a mafulain abaduha al-mubtada wa thani al-khabar wa ta dabiru mutakallim mabniyun al-azam fi man rafa'in fa'il at-tilmid mafuluha al-awwal mansubun biha walaupun nasbihi fatah zahirah ala akhirihi fahiman wapungruha thani mansubun biha walaupun nasbihi fatah zahiratun ala akhirihi. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, awaluha al-mubtada wa thani khabar. Ghalib, kebanyakan, mayoritas dari maf'ulani, dua maf'ul, li dhanna wa khawatiha, asalnya mubtada khabar. Al-ghalib yang mayoritas maf'ulani, dua maf'ul li dhanna wa khawatiha itu mubtada khabar. Zaidun qa'imun asalnya, kemudian menjadi dhanantu zaidan qa'iman. At-tilmidhu fahimun, menjadi dhanantu tilmidha fahiman. Tapi kadang dua maf'ul tersebut bukan mubtada khabar. Terkadang keluar dari al-ghalib. Contohnya, dhanantu al-faqira ghaniyan. Dhanantu al-faqira ghaniyan. Ini awalnya bukan mubtada khabar. Tidak bisa dikatakan al-faqiru ghaniyan. Keluar dari hukum asal, hukum ghalib, seperti dhanantu al-faqira ghaniyan. Sehingga ya dikatakan bahwasanya al-ghalib mayoritasnya maf'ulani, dua maf'ul ridhanna khatiha itu mubtada khabar, tapi keluar dari, kadang keluar dari hukum asal, hukum ghalib. Contohnya dhanantu al-faqira ghaniyan. Berikutnya adalah za'amtu. Laha ma'anin. Za'ama juga memiliki banyak makna. Za'ama memiliki banyak makna. Walakinna alladhi nuridu, tapi yang kita inginkan, yang termasuk akhwat dhana di sini adalah za'ama alladhi bima'na dhanantu. Za'amtu alladhi bima'na dhanantu. Fataqulu za'amtu zaidan amran, yakni dhanantu. Za'amtu fi'lu fa'il. Za'ama fil madhi mabnin ala sukun litisalihi bidami rafa' mutahari. Wata dhamir muttasil mabnin ala dham fi mahal rafa' fa'il. Zaidan maf'ulha al-awwal mansubun biha. Walau nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Amran maf'ulha thani mansubun biha. Walau nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Ini pun contoh dari yang keluar dari hukum ghalib. Iya. Zaidan amran. Ini bukan mubtada khabar asalnya. Keluar dari hukum ghalib. Qala ra'aitu takunu bima'na alimtu wa takunu bima'na dhanantu. Ra'aitu bisa bermakna aku tahu, bermakna juga aku mengira. Watakunu bimana absartu, aku melihat. Watakunu bimana darabtu ru'yata. Arba'atu ma'anin. Ada empat makna. Idza kana fi man 'alimtu aw dhanantu fa hiya min akhwati dhanna. Kalau beriman alim tu atau nentu maka dia termasuk awat kana, awat dhanna. Apa namanya? Ru'yah qalbiyah. Ru'yah qalbiyah. Wa idza kanat bi makna absartu fa innaha tansibu mafudan wahidan faqat. Ini ru'yah basariyah. Aku melihat. Wa idza kanat bi makna darabtu ru'tah, ru'yatah fa hiya tansibu mafudan wahidan. Falaqala qailun hal ra'aita Zaidan wa anta syahadtahu bi ainik, dan kamu lihat dengan matamu. Qulta wallahi ma ra'aitu, yani ma darabtu ri'atah, aku tidak pernah melihatnya. Sadaqta Auda, engkau benar atau tidak? Jawabannya sadaqta. Hada yanfa'uka fi ta'wil. Ini bermanfaat bagimu dalam ta'wil. Tahlifu wa tanwi ma darabtu ri'atah. Engkau ketika bilang mara itu, hanya engkau tidak melihat ri'atah. Fahadian fa'uka. Ini bermanfaat untukmu. Wa takunu baran biyaminik. Maka engkau adalah seorang yang benar. Tidak dusta dalam sumpahmu. Qala syair. Ra'aitullaha akhbara kulli syai'in, mahawalatan wa aktharuhum junuda. Hadha ra'a bimana alima. Ini aku tahu, aku meyakini Allah adalah zat yang paling besar dari sesuatu upaya yang kekuatannya, daya upaya yang kekuatannya. Wa aktharahum junudan, yang paling banyak tentaranya. Kalau hadisnya bermana? Adima. Wa taqulu udtul maridha faraaituhu mu'alijan bimana radantu. Wataqulu ra'aitu Zaidan bimana absartu, melihat dengan mata kepala. Wataqulu ra'aitu Zaidan ay darabtu ri'atah lakinna hadzal akhir ba'idun, yani la ya'rifuhu, tidak mengetahuinya. Ila alladhi aradahu bi nafsih, kecuali dia sendiri yang bicara, yang meniatkannya. Amma al-mukhatab fa innahu la yatra'u ala balihi anna ra'aituhu bi ma'na darabtuhu bi ri'atih. Adapun yang dia bicara tidaklah terbetik maksud yang bicara demikian maknanya. Yang tahu maknanya demikian hanyalah yang meniatkan ketika mengucapkannya. Namun Allah alam. Assalamualaikum.